Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Faqala Nabi Muhammad ta'ala wa syartu wassulhu idza ma halala muharrama aw aqsuru lan yuqbala. Dan syarat demikian juga perdamaian jika bukanlah persyaratan atau perdamaian yang menghalalkan satu hal yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal dan yukbala, maka tidak akan diterima. Ma za'idah sebagaimana qala rajis, berkata penyair yang menyairkan bentuk syair namanya rojas. Rojas adalah salah satu bentuk not syair yang disebut dengan bahar. Syair atau bahar itu salah satu, ada 16, salah satunya namanya rojas. Ya taliban khud fa'idah ma ba'da idza za'idah. Wahai penuntut ilmu, ambillah fa'idah. Ma ba'da idza za'idah, ma setelah idza adalah za'idah. Tidak ada ma ba'da idza setelah idza, maka ma-nya adalah za'idah, tambah. Idza ma namanya za'idah. Contoh yang lain adalah firman Allah wa idza ma ghadibuhu yaghdiru. Dan apabila namanya za'idah. Yang tidak mengandung makna. Jika mereka marah maka mereka memaafkan. Ai wa idza ghadibu. Namanya za'idah. Contoh yang lain, hatta idza ma ja'uha syaita 'alaihim sama'uhum ma'abusuhum majuduhum bimakanu ya'malun. Jika mereka jauh mendatanginya, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit mereka memberikan persaksian atas amal yang mereka dulu kerjakan. Maknanya hatta idza jauh. Lanjut pula adalah khobar. Dari kalimat basyat wa suruhu. Sedangkan jawabnya idha itu mahdum. Dalla alihi madhukirah fi qawlihi lan yubbala, yang telah diketahui dengan apa yang disebutkan dalam kata-kata lan yubbala. Wakila, dan ada ulama nahwu yang mengatakan bahasanya syarat timis lihat takib dalam susunan kalimat semacam ini tidak memerlukan jawab. Ya, pertama. بأن البائع قد يكون له ورد في هذا الشرط، وذلك أن العبد عنده غالب في نفسه ويحبه، ولولا أن المشتري صاحب له وغالب عليه ما باعه عليه، فيقول له أشترط عليك ألا تنقل ملكه لا ببيع ولا ببيع، فإذا قال نعم لازم شرطه وحرم على المشتري أن يأكل ملكه إلا غيره، لأنه التزم. وإذا باعه داره واشترط عليه أن يسكنها لمدة سنة جاز لأن هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وللمتعاقدين فيه مصلحة، حيث إن البائع انتفع بسكن الداري والمشتري انتفع بوجود الثمن، لأن البائع إذا اشترط أن يسكنها سندا لا بد أن تنقص القيمة، فيكون كل منهما انتفع وليس فيه مهدور. نعم، معنى فائدة في فائدة yang ke-83 أن الشرط bahasanya persyaratan atau perjanjian di antara orang dua orang mengadakan transaksi hukumnya adalah boleh, nafis, sah, makbul, diterima. Ayat syaratin kana saat apapun yang disepakati, illa kecuali persyaratan dan perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Penuhilah perjanjian-perjanjian. Maka di sini terdapat perintah untuk memenuhi perjanjian, dan yang namanya perjanjian itu mencakup pokok perjanjian, pokok akad, dan sifatnya. Yang dimaksud dengan sifat akad adalah syarat-syarat yang disyaratkan dalam perjanjian tersebut. Fayajibu al-wafa'u biha, wajib melaksanakan. Sehingga sebenarnya ada kewajiban untuk melaksanakannya. Dan Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati, mereka buat, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau kesepakatan yang mengharamkan yang halal. Apa yang dimaksud dengan, kalau yang dimaksud dengan persyaratan yang menghalalkan yang haram, jelas. Jika ada satu persyaratan, itu persyaratan yang haram. Persyaratan itu maksiat, maka jelas tidak boleh. Aku jual kepada Anda golok ini dengan syarat Anda bunuh si A dengan golok ini. Persyaratan yang mengharamkan dan menghalalkan yang haram. Maka ahad asyartan ahal haraman wabih, jelas. Cuma apa yang dimaksud dengan persyaratan haramah halalan, mengharamkan yang halal, apa yang dimaksud dengan halal dalam hadis ini? Sebagian ulama memaknai halal dalam hadis ini dengan mubah. Haramah mubahan, ini mengharamkan sesuatu yang mubah untuk dilakukan dan boleh dilakukan. Maka sebagian ulama memiliki pendapat bahwasanya orang tidak boleh membuat persyaratan dan perjanjian yang berasal dari dirinya sendiri, namun harus ada dalil kalau semacam itu boleh. Ya, perjanjian semacam itu dibolehkan oleh syariat. Kalau tidak ada dalil kalau syariat membolehkannya, kalau tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau syariat membolehkan perjanjian semacam itu, maka tidak boleh. Karena mengharamkan dan melarang satu hal yang mubah, tidak boleh. Namun pemaknaan semacam adalah pemaknaan yang sangat-sangat tidak tepat alias batil, karena menyebabkan rusaknya makna hadis. Karenanya yang namanya syarat itu pasti melarang sesuatu yang pada asalnya mubah. Yang namanya syarat itu mesti melarang sesuatu yang pada asalnya mubah. Orang datang ke sekolah mau jam 7, mau jam 8, mau jam 9, ubah. Ketika ada orang yang diterima di satu sekolah, Anda kami terima di sekolah kami dengan persyaratan Anda memenuhi tata tertib yang ada, masuk sekolah jam 7. Tidak boleh telat, haram telat, terlarang telat. Jam 7. Maka persyaratan perjanjian diterima. Apa yang terjadi? Mengharamkan sesuatu yang pada asalnya mubah. Pada asalnya orang itu mau pergi ke situ, mau jam 6, mau jam 7, mau jam 8, jam 9, mubah. Ya. Ketika dibuat perjanjian masuk kelas jam 7, dibuat persyaratan masuk kelas jam 7, maka menjadi haram. Sesuatu yang pada asalnya mubah datang jam 8 itu asalnya mubah, menjadi haram gara-gara ada perjanjian. Makanya yang namanya sifat syarat itu mesti melarang sesuatu yang mubah. Ada seorang yang mau dinikahi, perempuan yang mau dinikahi, saya mau dinikahi, atau walinya mengatakan Anda saya nikahkan dengan anak gadisku dengan syarat tidak dibawa keluar Pulau Jawa. Maka bawa istri keluar Pulau Jawa, tidak tinggal ke pulau, di dalam Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, apa hukumnya? Mubah. Ketika ada persyaratan, maka persyaratannya apa? Mengharamkan sesuatu ya, mubah. Pada asalnya mau mengajak istri tinggal di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa, mubah. Ketika persyaratan diterima, disepakati, maka jadinya sesuatu yang mubah mengajak tinggal istri di luar Pulau Jawa menjadi terlarang. Maka sifat dari namanya syarat itu pasti melarang sesuatu yang mubah. Nah, kalau kita katakan halal di sini maknanya mubah, maka hadisnya jadi rusak maknanya. Karena makna hadis jadinya kaum muslimin terikat dengan perjanjian-perjanjian mereka dan yang namanya perjanjian itu perbuatan kesepakatan untuk melarang sesuatu yang mubah, kecuali perjanjian yang melarang hal yang mubah. Jadi yang namanya syurut itu mesti melarang sesuatu yang mubah. Maka kaum muslimin terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati, yang isinya melarang hal yang mubah, kecuali jika perjanjian tersebut melarang hal yang mubah. Gimana makna hadis? Wajib taat kepada perjanjian yang melarang yang mubah, kecuali jika isi perjanjiannya melarang hal yang mubah. Maka makna hadis, kaum muslimin terikat dengan perjanjian yang melarang untuk melakukan perbuatan yang mubah, namun tidak ada perjanjian yang dibolehkan karena semua perjanjian melarang yang mubah. Gitu kan jadinya maknanya, semua perjanjian masih melarang hal yang mubah. Kalau kita katakan halal di sini adalah mubah, maka apa? Kaum muslimin terikat dengan perjanjian yang disepakati, dan padahal tidak ada perjanjian yang dibolehkan karena semua perjanjian mengharamkan yang mubah, dan itu adalah perjanjian yang terlarang. Semuanya terikat dengan perjanjian, namun tidak ada perjanjian yang dibolehkan. Jika berdasarkan penjelasan tersebut, maka makna hadis haram halalan, halal di situ maknanya bukanlah mubah. Namun yang dimaksud dengan halal di sini adalah wajib. Kecuali jika perjanjian tersebut isinya menghalalkan sesuatu hal yang haram atau mengharamkan sesuatu yang harus dilaksanakan. Anda boleh sekolah di sekolah kami dengan syarat tidak boleh tutup aurat, tidak boleh tutup jilbab, haram, tidak boleh tutup jilbab. Nah, maka ini mengharamkan sesuatu yang halal, yaitu sesuatu yang Allah wajibkan dan satu hal yang Allah haruskan. Ini makna yang benar untuk halal. Baitaba'a shakhsun, maka jika ada seseorang yang menjual budaknya kepada orang lain dan mengatakan, aku jual budak ini dengan kepada Anda dengan perjanjian budak ini tidak Anda pindahkan kepemilikannya kepada orang lain, tidak Anda jual, tidak Anda hibahkan, wa wafaqa, lalu pembeli setuju, apakah pembeli terikat dengan perjanjian ini atau tidak terikat? Maka kami katakan ini adalah perjanjian yang sah karena tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Walai sepi mahdurun, tidak ada di dalamnya hal yang terlarang. Hal yang terlarang apa? Ahalah haraman atau haramah halal. Di anal baik, karena penjual boleh jadi memiliki tujuan bihada syarti dalam perjanjian ini, yaitu bahasa isi budak ini satu hal yang sangat bernilai dalam jiwa si penjual, wa yuhibbuhu, dan dia sangat menyukainya. Seandainya bukan karena pembeli itu adalah kawan dekatnya, wa ghalib alihi, mungkin maknanya adalah dan dia beli dengan harga yang mahal, mab'ahu alai, maka saya tidak akan menjual budak tersebut. Oleh karena itu dia mengatakan, aku syaratkan pada anda untuk tidak memindah kepemilikan budak ini kepada siapapun. Ya, ini saya jual pada anda, namun ya sudah, cuma untuk anda saja, tidak anda pindah dengan cara dijual ataukan dibahas pada orang lain. Lalu pembeli mengatakan iya, lazim syatu, maka perjanjian tersebut mengikat si pembeli dan haram bagi pembeli untuk memindahkan kepemilikan budak tersebut pada orang lain karena dia telah mengikatkan diri dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian jika ada seorang yang menjual rumah, dia mempersyaratkan pada si pembeli, saya jual rumah ini dengan persyaratan akan saya tinggali terlebih dahulu dalam jangka waktu 1 tahun. Kita transaksi sekarang, namun mulai hari ini sampai 1 tahun ke depan masih saya pakai, meskipun ini sudah menjadi milik anda. Baru anda bisa menempatinya 1 tahun lagi, meskipun rumah ini sudah jadi milik anda sejak hari ini. Gimana? Mau? Ya, saya mengatakan mau. Nah, boleh tak persyaratan semacam ini? Jawabnya jaza boleh. Karena persyaratan ini tidaklah menghalalkan yang haram, tidaklah mengharamkan yang halal. Dan dua orang mengadakan transaksi mendapatkan maslahat di dalamnya, di mana penjual mendapatkan manfaat, yaitu bisa meninggali rumah tersebut selama jangka waktu 1 tahun, sedangkan pembeli mendapatkan manfaat dengan turunnya harga. Karena penjual jika mempersyaratkan kalau dia mau menempatinya selama 1 tahun, lalu dia pastilah akan berkurang harga rumah tersebut. Maka masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat dan tidak ada di dalamnya hal yang terlarang. Apa hal yang terlarang? Ya, syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan atau menghalalkan ya haram. Ya budi. Wafatka as-sunnatu bimisli hadzal syarti. Fa inna Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ba'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam jamalan lahu fi asna'i safari. Wasqarata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyahmilahu ayyahmilal jamala Jabiran ilal Madinah. Ayyahmilal jamalu Jabiran. Ayyahmilal jamalan jamalu Jabiran. Jamalu Jabiran ilal Madinah. Faqabala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika syartu. Dalika syarta. Dalika syarta. Faltazama bihi wa hadha syartun istibqa'un. Istibqa'i manfaatin. Istibqa'i manfaatin. Fil mubi'i. Fil mubi'i. Fil mubi'i lil ba'i'i. Ila amdin ma'lumi. Amadin ma'lumi. Ila amadin ma'lumi. Kadzalika rastarata al-ba'i'u ala al-mushtari alladhi lam yanqud at-tamanu ayyarhanahu baitahu qala ana ubi'u alayka abi'u alayka hadhihi sayyarata ana abi'u alayka hadhihi sayyarata bi 30 alfan bi syartin an tartah anturhinani baitaka anturhinani baitaka fala haraja li anna al-asla fil muamalati al-hillu wa yajibul wafa'u bi hadha syarti li qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu awfu bi ahdikum bil uqud awfu bil uqud wa qad sabata an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ishtara min yahudiyyin ta'aman li ahlihi wa huwa fil madinati wa rahanahu di dar'ahu wa mislu dhalika ayyabi'a shay'an ala shakhsin bisamanin wastarata al-mustariyu ayyakuna mu'ajjalan ila sanatin sawa'un kana yahillu Duf'atan wahidatan aw ala dafa'atin fahada jaizun walazimun wa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal khulasatu annal asla fi syuruti as-sihhatu wal luzumu illa ma khalifa syar'a. Nah, waqad sunnah dan terdapat dalam hadis bimisli hadza syarti, semisal persyaratan di atas. Ya, terdapat dalil dari hadis yang menunjukkan bolehnya dan sahnya mengadakan perjanjian dalam transaksi. Karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ba'a 'ala Nabi, menjual jamalan lahu, untanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah safar sepulang dari peperangan. Karena di sini dicantumkan oleh Ibn Hajar di kitabnya Bulughul Maram, di kitab Bulughul Wasta'a, lalu Jabir membuat perjanjian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayahmilahu, supaya artinya yahmil jamalu, supaya unta ini membawa Jabir, artinya Jabir tetap menunggangi unta ini ila Madinah sampai pulang, sampai rumah di Madinah. Maka transaksinya di tengah jalan, dan itu transaksinya ketika Jabir masih di atas untanya. Dan Jabir mengatakan, wahai Nabi, saya jual unta ini pada Anda dengan syarat izinkan aku untuk tetap nunggangi unta ini sampai rumah. Nanti begitu sampai rumah, unta ini akan aku kirimkan ke rumah Anda. Maka Nabi menerimanya. Maka ini jadi tegas, bolehnya ada persyaratan dalam sebuah transaksi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima persyaratan tersebut yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Syurut, diberi judul bab oleh Bukhari, idza syarata dhahra dhabatih, jika seorang itu mempersyaratkan untuk boleh menaiki hewan tunggangannya sampai tempat musamma tertentu, jaza, maka boleh. Waltazama bi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengikatkan diri dengan persyaratan ini. Nabi pun menerimanya dan Nabi pun melaksanakannya. Maka syarat yang ada dalam hadis ini adalah syarat untuk mempertahankan manfaat atau mengambil manfaat dari barang yang telah dijual kepada penjual sampai batas waktu tertentu. Nah, penjual itu masih bisa mengambil manfaat dari barang yang dia jual sampai batas waktu tertentu. Saya jual motor Anda, namun saya pakai dulu selama 1 bulan. Saya jual motor saya ini pada Anda, namun dengan syarat saya pakai dulu karena saya baru mudik sebulan lagi, selama 1 bulan ini boleh. Demikianlah seandainya penjual membuat persyaratan kepada pembeli, di mana pembeli ini tidaklah memberikan saman harga dari barang yang dia beli secara cash. Jual belinya enggak cash. Maka penjual membuat persyaratan, saya mau jual beli tanpa cash, tidak cash itu belum tentu kredit ya. Tidak cash itu belum tentu kredit, karena kalau kredit dalam benak kita apa? Nyicil. Ada bayangan lain kalau disebut kredit? Tidak. Nyicil kan bayangannya ya, tidak cash itu boleh jadi kredit, nyicil, boleh jadi tidak nyicil, dibayar sekaligus namun di waktu tertentu, terutang dijual misalnya, namun bayarnya 2 bulan lagi, tidak nyicil selama bulan pertama bulan, ya pokoknya nunggu langsung sampai 2 bulan lagi baru bayar. Tidak cash itu sebelum tentu kredit. Dengan syarat si pembeli menggadaikan rumahnya kepada penjual. Penjual mengatakan, aku jual pada Anda mobil ini seharga 30 ribu rial dengan syarat Anda gadaikan kepada ku rumah Anda. Ini kan ada persyaratan dalam perjanjian jual beli, maka hukumnya tidaklah mengapa karena hukum asal muamalah adalah halal dan wajib memenuhi persyaratan ini karena Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, laksanakanlah akad-akad kalian. Dan terdapat dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membeli bahan makanan yaitu gandum dan orang Yahudi untuk keluarganya, dan Nabi di Madinah alias tidak safa. Ini bantahan terhadap Zawiriya yang mempersyaratkan bolehnya gadai itu hanya dalam safa dan tidak boleh gadai dalam hadar, dalam kondisi tidak safa. Wa rahanahu da'ahu, dan Nabi gadaikan baju besi beliau. Contoh yang lain adalah seorang menjual satu barang pada orang lain dengan satu harga dan pembeli mengajukan persyaratan supaya mu'ajjalan ila sanad, supaya pembayaran itu adalah pembayaran tunda baru dibayar setelah satu tahun ke depan. Boleh jadi pembayarannya adalah du'ah wahidah sekaligus ataupun ala dafa'at dalam bentuk cicilan. Maka perjanjian semacam hukumnya boleh walazim dan bersifat mengikat. Jadi ada termasuk dalam firman Allah, orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, jika kalian mengadakan transaksi yang tidak cash, bila ajalil musamman, sampai pada waktu tertentu faktubu, maka catatlah transaksi kalian. Ringkasnya, hukum asal persyaratan adalah sah dan mengikat kecuali persyaratan yang menyelisih syariat. Contoh persyaratan dan perjanjian yang menyelisih syariat wahyu. Amatan istimta'a biha amata amata lama laman taqala laman taqala mulkahu milkuha laman taqala milkuha sallalladhi yastamta'a biha yastamti'u biha yastamti'u biha sayyiduha sayyiduha sayyiduha asami liqawlu ta'ala walladhina hum bi furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فَمَنِ اتَّقَى وَرَأَى ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ رَجُلٌ بَاعَ عَهْدًا وَاشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ فَوَلَّاهُ عَلَيْهِ فَوَلَّاهُ لَهُ فَوَلَّاهُ لَهُ أَيْ لِلْبَائِعِ فَهَلْ يَصِيحُ أَوْلَى بَلْ يَصِيحُ أَوْلَى لَا يَصِيحُ أَوْلَى نَقُولُ لَا يَصِيحُ لَا يَصِيحُ Laya sifu Anahu ahalla haraman wa aqtala haqqan sabitan fa innama al-wala liman aqtaqo kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha arada anna ayya ja'ala al-wala'a wala'a li ghayril mu'taq mu'tiqi mu'tiqi fa yakunu hadha syartu qad ahalla haraman wa asfata hukman sabitan hukman sabitan fala yakunu maqbulan kadzalika al-musalahatu kadzalika al-musalahatu musalahatu bainal qawlina tawfaini baina tawfaini wal aslu fiha al-hilu wa annaha wa annahuma idza tafaqa tafaqa ala ay shay'in fi sulhi fa huwa jarin wala lazimun illa idza idza ahalla harama aw harama halalan. Nah, ada seorang yang memiliki budak perempuan lalu dia jual budak perempuannya. Namun si penjual membuat persyaratan kepada si pembeli, bahasanya dia tetap istamta'a, tetap menyetubui budak perempuan tersebut sampai satu tahun ke depan. Padahal budak ini telah jadi milik orang lain, karena telah dia jual. Namun meskipun telah dia jual, dia ingin tetap menyetubuinya sampai setahun ke depan. Apakah ini persyaratan yang dibolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam persyaratan ini terdapat perbuatan menghalalkan yang haram. Karena dalam syariat yang namanya hubungan kemaluan, hubungan biologis adalah haram, kecuali dalam dua kondisi saja. Milkul yamin, itu adalah budak perempuan milik seorang laki-laki, atau yang kedua milkul nikah. Nah, kalau budak ini telah dijual kepada orang lain, maka atas alasan apa dia masih menyetubuhinya? Milkul nikah bukan, milkul yamin juga bukan, karena telah dia jual. Maka berarti ini ada apa? Hubungan kemaluan yang haram. Nah, dia mau menghalalkan yang haram. Maka perjanjian ini memiliki sifat menghalalkan yang haram. Lain halnya jika saya jual budak saya ini kepada Anda dengan persyaratan budak ini tetap bantu-bantu di rumah saya selama satu tahun ke depan, mau enggak? Tak jual budak ini. Nah, budak ini masih kerja di tempat saya, beres-beres rumah selama setahun ke depan. Boleh mau enggak? Mau enggak? Ya mau, enggak masalah. Sah. Ini enggak ada masalah. Walah haram huna, dan hukum haram di sini adalah karena budak perempuan ini tatkala telah berpindah ke pemilikannya, maka maka jadilah yang punya hak untuk istimta, untuk menyetubuhinya adalah tuannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, menjaga dari dua hal, menjaga dari dinampakkan kepada sembarangan orang, dan dijaga dari zina dan semisalnya, kecuali kepada istri mereka sendiri atau budak perempuan yang mereka miliki. Maka dalam kondisi ini mereka tidak dicela. Siapa yang mencari cara selain itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Rajulun, demikian juga seorang ba'a abdan, yang menjual budaknya, dan si penjual mempersyaratkan pada pembeli, bahasanya jika pembeli ini ternyata akhirnya memerdekakan si budak, maka wala adalah menjadi milik penjual. Padahal yang memerdekakan si pembeli. Ayat artinya wala itu milik si penjual, maka apakah bisa tepat? Tidak. Dan jika seorang budak itu dimerdekakan, maka yang memerdekakan dalam syariat memiliki hak namanya wala. Di antara faedahnya adalah jika budak ini mati tidak punya ahli waris, maka harta si budak itu jadi maka mantan tuannya ini jadi ahli waris. Makanya ada sisi menguntungkan secara finansial. Apakah sahkah perjanjian semacam tetapkah tidak? Jawabannya adalah tidak sah, karena di sini terdapat perbuatan menghalalkan yang haram dan menihilkan satu hak yang ada, yaitu sabda Nabi, wala adalah hak orang yang memerdekakan. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan orang ini ingin menjadikan wala kepada orang yang tidak memerdekakan, maka syarat ini telah menghalalkan yang haram dan menghilangkan hukum yang ada. Fala yakunu maqbulan, maka bukanlah syarat yang diterima. Demikian pula karena Nabi telah karena dalam Islam walak itu statusnya sebagaimana nasab. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang ada di Umdatul Ahkam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-walak ulahmatun kalahmatin nasabi. Walak itu adalah daging sebagaimana daging nasab. Bolehkah nasab dipindah? Bolehkah nasab dipindah? Nabi mengatakan wala itu sama dengan nasab. Bolehkah nasab dipindah? Ya, ini bid'ah, berarti aja lah. Berikan dia pada saya saja, jangan tak beli guys. Ini anak ini harusnya bin sama Anda, dia tak beli, binkan ke saya. Tidak bisa, nasab itu dipindahkan. Maka nasab tidak bisa dipindahkan, maka wala, demikian juga wala, tidak bisa dipindahkan. Ini pembahasan poin pertama tentang masalah syurut. Ada dua poin yang menjadi kandungan bait. Yang kedua adalah masalah sulah, perdamaian. Maka dalam musholah demikian pula yang namanya perdamaian di antara dua pihak, maka poin-poin perdamaian hukum asalnya adalah halal. Maka jika ada dua orang yang bersepakat untuk satu sesuatu, satu hal, melakukan sesuatu hal dalam rangka damai, fawajalin, maka itu adalah satu hal yang berlaku alias sah, walazim dan bersifat mengikat, kecuali jika poin perdamaian itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini apa contohnya? Auf. Kalau tanah tidak mahu dibeli di aini, maka orang akan guna hadir ini, maka orang akan beli ini, maka orang khajulun khajulun hayyun hayyun wa la yuridu ay yataliba ahadan wa ya'lamu annahu idza da'a 'alayhi annaha lahu fa innahu sawfa yubdi'u lil musalahati fa hadha haramun 'ala mudda'i annahu intahaka bi hadha sulha haramatan hurmatal muslimi hurmatal muslimi wastahalla ma lahu fala yasihhu law anna rajulan istadana min akharin mi'ata alfin fasalaha madinu ma'adda'ihi ala ayy ayyumahilahu ala ayyumahilahu muddatan muqabala ziyadatin fidaini fala yahillu hadha sulh hadha sulhu li'annahu sulhun ala riba imra'atun laha zawjun wa tawwat ay yutallikuha fasalahat ma'ahu ala antusqita an-nafaqatu athu fahal yasihhu naqulu na'am yasihhu li'anna hadha lam yahill haraman wa lam yahill ولم يحرم حلالا رضيا على أن ترقي مع زوجها فتقولها رجل له امرأتان اصطلح مع إحداهما أن تبقى عنده بدون qasmin ay la yabitu indaha bahal yasihu naqulu na'am yasihu li anna al-haqqa laha wa qad asqatathu fa hadha as-sulhu lam yahilla haraman lam yuhilla haraman wa lam yuharrim halalan fa yasihhu. Wa min dzalika 'ala al-qawli ar-rajihi law kana lil insani daynun 'ala akharin mithluhu ashratu alafin yahillu ba'da sanatin faqala al-maqlubu li sahibi daini usalihuka ala mithl mablaghi wa anquduhu laka al-ana fawaqafa ala dhalika fala haraja تقول لما فيه فإنه ربما يؤخذ من عموم قول الله تبارك وتعالى في الزوجين وإن امرأة خافت من بعضها نشوزا أو إحراما فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وصلح خيرا وليس فيه محذور ربا لأن غاية ما في إسقاط وإبراء بالقياس بالاختيارين فمحذور الربا فيه بعيد بل ليس فيه محذور أصلا. وأما من منعه بحجة أنه ربا أو وسيلة إلى الربا أو شبيه بالربا سورة فقوله ضعيف. نعم. Kama law ana tanaza'a, contoh yang namanya sulh damai adalah law tanaza'a rajulani, ada persengketa dua orang di ainin tentang satu benda. Yang pertama mengatakan ini benda milikku, yang kedua mengatakan bahkan ini benda milikku, lalu keduanya membuat perjanjian. Caranya benda tersebut dibagi nisbah ini dua bagian bainahuma di antara keduanya. Saling mengaku ini milikku ya udah, gimana kalau tak paruh? Setengah-setengah. Fa inna sulha yasihu, maka damai semacam ini hukumnya sah illa kecuali jika salah satu dari keduanya ya'lam benar-benar tahu kalau dia adalah ahlul batil. Mubtilun, kalau dia adalah orang yang tidak berhak dalam klaim ini, dia cuma ngaku-ngaku. Murni ngaku-ngaku, dia tahu kalau itu bukan miliknya. Maka damai dalam hal ini pihaknya untuk dia adalah haram, sedangkan untuk kawannya halal, sah. Namun untuk dia haram, karena dia berarti makan harta milik orang lain. Li'anobi, karena dengan perdamaian ini dia telah menghalalkan hal yang haram, yaitu memanfaatkan dan memiliki harta milik orang lain. Mislu contohnya ayatun al-mudda'i mengaku-ngaku mengetahui kalau barang itu bukan miliknya, tetapi dia yakin bahasanya orang ini adalah seorang yang pemalu, hayyun pemalu, dan dia tidak ingin menuntut siapapun. Ya, tipikalnya adalah orang yang tidak mau ribut. Wa ya'lamu, dan dia tahu bahasanya jika dia mengaku-ngaku annaha lahu, bahasanya benda ini miliknya, maka orang tersebut akan tunduk untuk mengajak damai. Fahata haramun, maka hal ini adalah haram untuk orang mengaku-ngaku li'ana, karena dia melanggar dengan perdamaian ini kehormatan muslim yang lain dan menghalalkan harta si muslim, maka ini tidak sah untuk dia. Namun perjamin dia sah untuk kawannya. Kawannya enggak dosa. Dia dosa, namun kawannya, pasangan akadnya, itu tidak dosa. Contoh yang kedua, ada seorang yang minta hutangan pada orang lain sebesar 100 ribu rial. Kemudian al-majin, orang yang terlilit utang, meminta jamai ma'ajain bersama orang yang memberi utang, hendaklah memberikan kelonggaran tempo mudatan selama beberapa waktu mukabil dengan kompensasi bertambahnya utang. Jadi 100 ribu menjadi 150 ribu rial dengan konsumsi tolong ya, jatuh temponya diundur setengah tahun lagi misalnya. Maka damai semacam ini tidaklah halal, karena ini damai ala riba, untuk melakukan riba. Damai untuk melakukan riba. Maka sulh untuk maksiat itu adalah sulh atau perdamaian yang haram. Adalah sulh yang haram. Lama kami kasusnya Zainuddin MZ mau sulh dengan Aida. Dia mengaku kalau pernah dizinai oleh Zainuddin, bikin pernyataan di media langsung kondang. Maka katanya di berita di koran itu kemudian mau ada as-sulhu, ada islah. Bahasa di tempat kita sering-sering namanya islah. Bahasa standarnya artinya as-sulh, karena islah itu memperbaiki. Kalau damai itu sulh. Mau sulh. Ini sulh seperti apa? Apakah sulhnya supaya kemarin mengaku dizinai terus kemudian berubah jadi saya enggak dizinai setelah dibayar duit. Misalnya, kalau bentuknya semacam ini, maka ini sulh dalam bentuk apa? Sulah untuk dusta. Om tadi kemarin bilang saya dizinai Zainuddin, kemudian setelah dikasih duit terus diam. Anda benar dizinai Zainuddin? Ah, enggak. Sulah untuk dusta. Khawatir suaminya menceraikannya, lalu dia berdamai dengan suaminya. Bentuknya adalah dia gugurkan kewajiban nafkah dari suaminya. Ini saya ingin tetap jadi istrimu, punya status sosial jadi istri orang, tidak menjanda ya. Ya, supaya saya tetap jadi istrimu, maka itulah kamu tidak usah lagi ngasih nafkah bulanan untuk saya. Apakah sah semacam ini? Kami katakan ma'am yasir sah, karena damai semacam tidaklah menghalalkan yang haram, tidak pula menghalalkan yang halal. Nafkah adalah hak si istri, maka jika dia rela mengumpulkan hak nafkah ala dengan syarat dia masih tetap bersama suaminya, maka ini adalah memang hak si perempuan. Maka ini sah. Namun jika syarat ini di depan, maka ulama khilaf. Bagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang masalah nikah misyah, di mana kita sampaikan bahwa nikah misyah itu punya dua makna. Salah satunya adalah seorang perempuan mau menikah, minta untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, dan dia menawarkan diri jadi istri kedua enggak apa-apa, yang penting saya punya status sebagai seorang istri daripada jadi gadis tua. Dan saya tidak minta, dan saya hilangkan dari Anda kewajiban ngasih nafkah untuk diri saya. Ini di awal. Kalau ini kan di tengah-tengah, suaminya kayak keberatan, dia mau menyerahkan ya, karena sudah menepos, sudah gak bisa lagi dimanfaatkan, gak mau dicerai, sudah tua. Makanya damai, dan gak usah kasih nafkah, aku tetap punya status sebagai seorang istri. Ini gak apa-apa. Dan kalau perjanjian semacam ini di depan, maka ini namanya nikah misyar dalam salah satu dari dua maknanya. Dan lama berselisih pendapat tentang boleh atau tidak nikah dengan persyaratan semacam ini. Dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Utsaimin adalah nikah misyar dengan bentuk semacam tadi adalah akadnya sah namun syaratnya batil, sehingga si laki-laki tetap punya kewajiban untuk memberi nafkah. Kemudian contoh yang lain, seseorang yang punya dua istri, lalu suami ini berdamai dengan salah satu istrinya, antara kalau si istri ini ingin tetap menjadi istri dari si suami biduni kosme, namun dia rela jika tidak mendapatkan giliran malam, artinya si suami tidaklah bermalam di tempatnya, maka pakai nisah. Sebenarnya ambil nisah karena bermalam adalah hak si istri dan dia telah menggugurkannya. Fahada sunahu, maka jamis semacam dalam mengharapkan yang haram tidak pernah mengharamkan yang halal. Faya sehu, maka ini adalah damai yang sah. Pemindah nikah termasuk damai yang sah ala kali rojim, pendapat yang paling kuat adalah ada seorang yang punya utang pada orang lain. Jumlah nilai utangnya adalah 10.000 riyal. Yahil pada sanatin, yang jatuh temponya 1 tahun lagi. Fakala al-matlub, maka al-matlub orang yang ditagi, yaitu orang yang berhutang, berkata kepada si pemilik hutangan, orang yang menghutang, daripada nabi terus disuruh untuk nyicil, mungkin misalnya ini dan pokoknya habis setahun sudah harus lunas, dan tiap bulan nyicil. Nah, ini nyicilnya gak serap, maka kemudian orang yang berhutang mengatakan, aku ngejak damai padamu ala nisfu al-mablagh, damai dengan mengutihkan separuh nilai hutang. Wa anqudhu laka al'an, sedangkan separuhnya tak bayar sekarang. Gimana? Ya, ada utang, saya punya utang 10.000 riyal, jatuh temponya harus lunas tahun yang akan datang. Gimana kalau, dan ini masih 6 bulan lagi untuk segenap setahun, sekarang saya bayar 5.000 riyal cash sekarang juga dengan persyaratan 5.000-nya Anda putihkan. Gimana? Saya bayar cash sekarang setengah, dan setengahnya putih jadinya. Fawaqa ala dzalik, lalu orang yang memberikan utangan setuju, falah alasan, maka tidaklah mengapa, tidaklah dosa, menurut pendapat yang paling kuat, karena hal ini termasuk dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, damai adalah boleh diantara kaum muslimin kecuali damai yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Transaksi ini namanya dha' wa ta'ajjal. transaksi tadi dalam istilah fikih disebut transaksi akad dha' wa ta'ajjal. Dha' artinya putihkan, putihkan wa ta'ajjal dan cepat. Transaksi namanya dha' wa ta'ajjal. Putihkan sekian, bayar cepat sekian sekarang. Kalau di tempat kita namanya apa ya? Potongan kredit atau gimana? Minta diskon. Ini saya masih punya cicilan 6 bulan lagi. Gimana kalau cicilan 6 bulan itu tak bayarin sekarang, tapi saya dikasih bonus? Ada kan? Ya. Saya masih punya cicilan utang 6 bulan lagi. Total 6 bulan lagi misalnya 6 juta. Dan saya sekarang punya duit yang cukup 6 juta yang cukup untuk lunasi 6 bulan. Gimana kalau cicilan saya yang sisa 6 bulan ini tak bayari semua sekarang, namun tolong dikasih kortingan ya, 6 juta terus minta bayar sekarang ya, itu korting 1 juta lah, jadinya cuma saya cuma bayar 5 juta. Ini termasuk transaksi dok buat ta'ajjal. Putihkan 1 juta, tak cepatkan sekarang 5 jutanya. Nah, ulama khilaf tentang transaksi dok buat ta'ajjal itu boleh atau tidak. Nah, pendapat yang benar boleh. Apa alasan bolehnya? Kata Syekh Utsaimin, karena termasuk dalam hadis as-sulhu jaizun. Walaupun hadis dan hadis ini meskipun waktuku lima fihi dibicarakan kesalahannya oleh sebagian ulama, namun hadis ini boleh jadi diambil dari keumuman firman Allah tentang jauh-jauh kasus suami istri. Allah berfirman, dan jika ada seorang perempuan, seorang istri khawatir dari suaminya, nuzuz dan nuzuz. Maka ayat 3 lain bahasanya, ada juga suami yang nuzuz. Maka nuzuz itu bukan hanya untuk istri. Istri yang bahkan tidak mau taat, tidak mau memberikan pelayanan seksual, itu nuzuz. Namun apakah nuzuz itu hanya untuk istri? Jawabnya tidak. Ada juga suami yang nuzuz. Dalilnya ayat ini. Nuzuz di sini apa? Tidak menunaikan hak. Oh, apakah suaminya itu berpaling? Artinya apa? Memencerai si istri. Maka tidaklah dosa atas keduanya jika keduanya berdamai. Sulha damai wa surul khair, dan berdamai itu yang lebih baik. Ayat ini turun berkaitan dengan saudara yang Nabi itu sudah punya rasa-rasa ingin mencerai saudara. Sudah tua atau ya faktor yang lain ya, kita kurang tahu secara detail. Namun saudara ingin tetap menjadi istri Nabi, berstatus sebagai ummul mukminin. Maka ketika saudara mendengar rasa-rasa ini, saudara konfirmasi kepada Nabi kan, mengajak Nabi damai, wahai Nabi, aku tetap ingin tetap jadi istrimu, punya status sebagai istrimu. Maka tolong jangan cerai aku, dan aku rela giliran malamku untuk Aisyah. Sehingga Aisyah dua malam sudah lewat, sudah dilewati, suami istri yang lain ada giliran malam. Maka Nabi menerima tawaran saudara, dan itulah ayat ini. Kemudian kembali kepada masalah dha' wa ta'ajjal, walaysa fi mahdhuru riba. Alasan yang kedua, dalam transaksi dha' wa ta'ajjal itu tidak ada sesuatu hal yang dikhawatirkan, yaitu unsur riba. Karena maksimal apa yang ada dalam transaksi di atas adalah isqa, menghubungkan wa ikhlas dan memutihkan, dan itu atas pilihan, pilihan si orang yang menghutangi. Maka satu hal yang dikhawatirkan yaitu unsur riba dalam transaksi ini jauh, bahkan tidak ada padanya unsur riba aslan sama sekali. Ada pun sebagian ulama yang melarang transaksi untuk wa ta'ajjal. Alasannya apa? Alasannya ada riba. Nah, ini diajukan ada pengurangan, itu kan sama dengan diundurkan ada penambahan gitu. Ini diajukan dengan potingan, itu dinilai sama dengan mundur dan ada tambahan utang. Sama aja. Kalau berjalan mundur ada tambahan. Ya, kalau maju ada potongan, itu dinilai sama. Ulama yang marah transaksi dok wata ajal, namun yang benar transaksi dok wata ajal itu tidak terlarang namun dibolehkan. Kita katakan karena yang namanya riba itu penambahan. Dan di sini apa? Ibrah wa isqat. Di sini malah penghukuman kok, bukan penambahan. Ini baru riba, dalam utang piutang tidak ada tambahnya, tidak ada penambahan, malah ada di pengurangan. Ini kan kebalikan riba. Tidak ada hubungannya dengan riba. Maka ulama yang melarang dengan alasan bahasanya dalam transaksi dok wa ta'ajjal itu terdapat riba atau sarana menuju riba atau serupa mirip dengan riba suwatan bentuknya. Ada yang beralasan butuh riba, ada yang beralasan sarana menuju riba, ada yang beralasan bentuknya itu mirip riba. Maka pendapat ini qauluhu dhaif adalah pendapat yang lemah. Ya. Demikian kita pada kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Libur dua hari ya, besok pagi libur, ya, sama harap punya libur. Kita masuk Kamis, insyaAllah. Subhanallah, bihamdika, syukur, la ilaha illallah.